أنت الجواد الحليم. kita akan mengkaji sebuah kalimat Satcit Ananda. Sat itu adalah kesadaran, cit itu adalah cinta, ananda itu adalah kebahagiaan. Jadi di dalam kehidupan kita ini, di dalam kehidupan kita ada namanya, ada yang disebut dengan akidah, ada yang disebut dengan syariah, juga ada yang disebut dengan hakikat. Dan hakikat kehidupan itu yang ingin kita dapatkan adalah kebahagiaan. Jadi ada kebenaran, sat itu adalah kebenaran, cit itu adalah cinta, dan anandam itu adalah kebahagiaan. Maka setiap manusia menyadari akan adanya kebenaran yang abadi. Setiap manusia di dalam jiwanya menyadari akan rasa yang abadi, ya, rasa yang abadi, yaitu cinta ini. Kemudian di dalam diri manusia juga ada namanya kesadaran bahwa ada kebahagiaan yang abadi. Maka kita terus menelusur, kita terus bergulir dari waktu ke waktu, meneropong diri kita ini, di mana kebahagiaan abadi itu bertempat, di mana cinta yang abadi itu ada, di mana kebenaran yang abadi itu sebenarnya bertempat, berkebun atau menghuni jiwa kita ini. Maka ingat bahwa sesungguhnya aku itu adalah hidup. Aku itu, katanya siapa, katanya Ronggo Warsito, aku iki urip. Aku iki urip. Jadi ya aku ya yang urip itu, yang hidup itu. Yang hidup itu, yang hidup ya aku itu. Jadi tak bisa dipisahkan antara aku dan hidup. Dan hidup itu adalah ada. Jadi kalau kita merasa ada ya hidup, kalau tidak merasa ada ya kita tidak hidup. Ada itu sendiri adalah sadar. Ya, sadar. Sadar. Jadi keberadaan sesuatu bergantung kesadaran. Kemudian puncak sadar itu nanti adalah rasa. Ya. Puncak rasa adalah kebahagiaan, ya. Maka di sini yang paling penting adalah sadar. Sadar, kemudian nanti timbul rasa, yang kemudian timbul namanya kebahagiaan. Kebahagiaan. Maka kalau dalam ilmu tasawuf itu ada tiga. Pertama, untuk bisa menemukan kesadaran yang disebut dengan kebenaran itu tidak ada lain kecuali dengan lewat tafakur. Untuk menemukan cinta, maka tumbuhkan jiwa kita dengan tazakur, dengan mengingat Allah, menyadari kehadiran Allah, ya, menyadari kehadiran Allah, dan kita mungkin menyanyikan lagu-lagu zikir dan semacamnya, itu adalah merupakan bentuk upaya untuk menumbuhkan cinta di dalam hati kita. Kemudian yang ketiga adalah kebahagiaan. Untuk menumbuhkan kebahagiaan dengan tasyakur, dengan kita bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada sesama manusia. Maka kita kupas satu persatu ini, kupas satu persatu tentang kebenaran, cinta. Itu pintunya dibuka aja deh. Itu dibuka di atas, di atas. Di atas satu hati mah. Ah ya. Kebenaran itu melalui tafakur. Tafakur itu adalah proses kita merenungi semesta ini. Proses kita merenungi semesta ini. Karena Allah Subhanahu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah." Bertafakurlah atau merenungilah, renungilah tentang makhluk-makhluk Allah, jangan kau renungi tentang zat Allah. Itu artinya bahwa mengapa Allah melarang kita, mengapa Rasulullah melarang kita untuk merenungi zat Allah, karena siapapun tidak ada yang mengerti tentang zat Allah. Bahkan Nabi sekalipun tidak akan pernah tahu tentang zat Allah. Ya. Yang diketahui adalah sifat Allah, dan makhluk itu adalah bagian dari sifat Allah. Jadi kita ini sifat Allah, bukan zat. Kita ini sifatnya Allah. Zat Allah al-ghaib. Jadi guyub, tidak bisa kelihatan. Bahkan sungguhnya diri kita ini, zat kita ini tidak pernah diketahui mana zat kita ini, ya? Mana zat kita? Ini misalnya tangan, yang ini telinga. Di mana zat kita? Zat kita ini adalah yang tidak kelihatan. tetapi dialah yang tidak kelihatan, inilah yang menyangga yang kelihatan. Ya. Jadi yang kelihatan, yang tak kelihatan ini menyangga yang kelihatan. Contohnya, ruangan ini kan tidak tampak, tidak kelihatan kan, warnanya tidak kelihatan, bentuknya tidak kelihatan, tetapi ruangan ini menyangga semua keberadaan ini. Dengar, menyangga semua keberadaan ini. Kalau tidak ada ruangan, tidak ada kehidupan ini. Tidak ada kehidupan ini. Maka itu artinya bahwa kita ini hanyalah kumpulan, ya, kumpulan sifat yang diketahui. Sementara zat kita pun tidak ada yang tahu, bahkan diri kita tidak mengerti zat kita yang mana. Tetapi zat kita ini adalah percikan dari Dia. Percikan dari Dia al-awwal al-akhir. Dari diriku ini adalah yang awal dan akhir, aku ini adalah yang zahir yang batin. Seperti halnya ketika ketika ikan bertanya, ya, satu ketika kan ikan, dia ada orang berbincang di tepian pantai, kemudian mendengar ikan sedang berkomunikasi sama ikan. Seorang anak ikan bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, di mana lautan itu? Di mana lautan itu?" Itu dalam kisah Idris, ya, Syekh Idris. Jadi beliau seorang sufi. Di mana ikan itu? Dia terus bertanya. Padahal dia ada di antara di lautan, ya. Di mana lautan itu? Padahal dia ada di antara lautan. Kemudian terus bincang. Akhirnya dia memberitahukan bahwa sungguhnya lautan itu meliputi kita. Ada di luar kita, ada di dalam diri kita, bahkan ada di perut kita ini. Semuanya diliputi oleh lautan. Ya, kita sendiri ini ada diliputi oleh kita. Dan yang meliputi ini enggak kelihatan, ya. Diri kita ini yang sebenarnya enggak kelihatan, tetapi yang enggak kelihatan ini menyangga yang kelihatan. Ini anehnya di situ. Coba, ini ruangan ini kalau katanya sih dengan kecepatan cahaya, ya, seperti pesawat ya, kecepatan melampaui batas maksimal, ya, batas maksimal itu akan berbentur, akan membentur benda seperti membentur benda padat, padahal itu hanya ruangan saja, ya kan? Dengan kecepatan yang maksimal, yang melampaui maksimal, itu katanya akan membentur, padahal itu ruangan apa? Ruangan yang tidak ada apa namanya? Hampa kosong. Tapi kenapa kok bisa tabrakan di situ? Itu berarti ruangan yang tidak tampak ini sebenarnya padat. Sebenarnya apa? Padat, kan luar biasa ya. Ini. Jadi semesta ini menjadi lahan, medan bagi kita untuk merenung. Tetapi sesungguhnya semua keanehan semesta, the miracle of universe ini, jadi keajaiban semesta ini berhimpun pada manusia. Ini anehnya sih tuh. Kenapa? Karena semesta ini ada yang zahir saja, ada yang batin saja, ya kan? Misalnya malaikat, ya batin saja. Jin, batin saja. Setan apalagi, batin saja. Ya? Binatang, ya zahir saja. Ya, binatang kan zahir saja. Pepohonan zahir saja. Tetapi manusia itu mengumpulkan lahir dan batin. Makanya ketika orang untuk bisa menembus Tuhan, tembuslah diri kita terlebih dahulu. Katanya Buya Hamka, kalau kau tidak menemukan kebahagiaan di dalam dirimu, di mana saja dan kapan saja kau tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Karena bahagia itu ada di dalam dirimu. Ada saat kita mengenal diri kita sendiri. Jadi kebenaran itu ada di dalam diri kita. Ya, kebenaran itu ada di dalam diri kita. Hanya saja orang seperti ini untuk melewati kebenaran tidak boleh terlalu banyak ngomong, ya kan? Terlalu banyak ngomong tidak bisa merenung. Karena merenung itu butuh diam. Butuh diam. Butuh merenung, butuh diam, butuh hening, butuh Sunan Kalijaga bukan hanya butuh apa? Henang, butuh hening, butuh henung. Ya, untuk bisa merenung itu. Henang, ning, nong. Makanya nang, ning, nong gitu kan. Nang, ning, nong. Nang itu adalah diamnya fisik. Ning itu apa? Diamnya pikiran. Nong itu adalah diamnya hati dari keinginan. Jadi proses merenung, jadi apa saja bisa jadi bahan renungan buat kita. Dan kemudian yang menjadi midan terbaik merenung adalah diri kita sendiri. Coba sekarang, kebenaran itu adalah suatu yang apa? Suatu yang tak bisa diragukan oleh kita. Misalnya ya, keberadaan aku kita ini, akunya kita ini. Ya. Aku yang sejati ini dia tidak mengenal ragu dan ya yakin, tidak mengenal ragu dan yakin. Ya. Melampaui ragu dan yakin. Melampaui benar dan salah. Ya, melampaui benar dan salah. Melampaui lupa dan ingat. Kata guru saya, ketika kita bilang, ah aku lupa, ya kamu tahu, kamu sadar bahwa kamu sedang lupa. Kamu ingat bahwa engkau sedang lupa. Saya ragu, meragu, keraguanmu tentang dirimu itu adalah menandakan bahwa kamu itu ada. Mungkin kita bisa meragukan Tuhan, ya, meragukan Tuhan, tetapi kita tidak bisa meragukan keberadaan kita sendiri. Maka ini membutuhkan semacam perenungan yang sangat dalam, karena memang kajian-kajian seperti ini adalah kajian kita untuk berpikir, bukan hanya sekedar kita menjadikan diri kita sebagai bank, ya, sebagai bank yang mengambil informasi, tidak, tetapi bagaimana bisa mengolah informasi, ya, mengolah ilmu menjadi kesadaran di dalam hati kita. Jadi merenung. Oh iya, center. Maka merenung itu di dalam Al-Qur'an, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu apakah kamu tidak melihatnya? Apakah dalam dirimu kamu tidak memandangnya? Ya. Jadi kita kenali, pahami diri kita ini. Ya, pahami diri kita. Diri kita yang sejati ini yang mana sih? Sehingga seringkali kesalahan kita, kesalahpahaman kita tentang diri ini membuat kita ini sibuk oleh sesuatu yang tidak layak kita sibuki. Ya, kita merawat sesuatu yang tidak seharusnya kita habiskan waktu untuk merawat itu. Ya, kenapa? Karena kita belum mengerti tentang konsep diri kita. Bayangkan, berapa banyak orang yang selalu dia stres oleh karena memandang wajahnya yang dulu cantik sekarang sudah mulai mengerut, keriput, dan sudah mulai luntur keayuannya. Ya kan? Mengapa? Karena dia mengidentikan dirinya dengan kecantikannya. Padahal sesuatu yang permukaan ini akan berubah. Sementara diri kita yang sejati tidak pernah berubah. Ya. Stres orang itu jerawat sedikit saja jadi stres, tidak mau keluar dari rumah. Ya kan? Mengapa? Karena tadi itu karena memandang bahwa diriku adalah jerawatku. Ada diriku adalah kecantikanku. Ketika kecantikan lenyap, maka dia sudah merasa tidak ada. Ya. Orang seperti ini tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Bahkan kan dulu kita pernah mendengar ada banyak sekali orang-orang kaya, sosialita dari Indonesia yang terkagum-kagum dengan kecantikan orang Korea. Ya, artis-artis Korea, sehingga kemudian dia terbang ke Korea untuk kemudian mendapatkan perawatan, bahkan kemudian operasi plastik dan semacamnya. Akhirnya kemudian ada yang berhasil, ada yang tidak, dan dia kemudian mengatakan cantik itu luka. Cantik itu luka. Cantik itu luka. Jadi orang yang pingin cantik tapi ternyata kok ini kok jadi sempoyan ini. Biasanya kan apa namanya, hidung ini kan yang awalnya tidak mancung, ya, jadi mancung sedikit. Tapi kemudian tiba-tiba kok mengerut, mancung ke dalam. Ya kan? Kan bisa berbahaya. Bisa berbahaya. Nah, di sini jadi orang yang terlalu memikirkan sisi luarnya dia akan selalu stres. Ya. Kenapa? Karena pengenalannya dia hanya pada permukaan saja, padahal permukaan itu akan lenyap saat kita tiba. Kecantikan Cleopatra misalnya lenyap hanya jadi kenangan saja sampai hari ini kan. Cleopatra itu kita enggak pernah bertemu, hanya gambarnya saja. Dan andaikan kemudian Cleopatra datang sekarang, ya, berupa reinkarnasi misalnya, sama sekali tidak suka kita. Itu hasil apa? Hantu sudah kan? Ya karena itu bukan aslinya. Bukan aslinya. Ada orang bilang aku adalah kepribadianku, sehingga banyak orang berduyun-duyun ikut namanya personality development training, ya, training pengembangan diri dan semacamnya, cara bagaimana menyuguhkan makanan kepada orang, bagaimana cara tersenyum, berapa senti senyumnya, itu semua diatur sehingga kemudian dia stres dengan senyumnya sendiri, ya kan? Mengapa? Karena dia tidak alami, menunjukkan dirinya tidak alami. Ada saya bertanya kepada seorang teman, kamu jadi teller? Iya. Lalu terus harus di senyum gitu, ya itu tuntutan profesi. Walaupun barusan tengkar sama istri, lalu kemudian jadi teller, ya senyum gitu ya, senyum. Jadi dia itu tidak menumbuhkan kealamiannya. Padahal kalau orang seorang perempuan sedih sekali gitu ya, maka menangislah. Menangislah, karena setelah menangis sudah selesai semua, lega hati kita ini, ya. Kalau kemudian ditahan, akhirnya dia, ini yang membuat orang itu sebenarnya menjadi sakit karena dia menahan beban-beban yang sangat besar dalam dirinya, dia tidak mau mengeluarkan, ya. Ini banyak orang kemudian memahami diri adalah pikirannya, ya, sehingga semakin cerdas, katanya cogito ergo sum. Nah, aku berpikir maka aku ada, ya. Akhirnya kan saya pernah bilang ke teman-teman Descartes yang menyampaikan ini, tapi kemudian dia mati dalam keadaan bunuh diri, ya, mati bunuh diri. Ini jadi kita selalu mengatakan pikiran, padahal ketika kita menganggap pikiran itu adalah aku, maka kita menambatkan semua kehidupan kita kepada pikiran. Sementara pikiran berubah-ubah dan rencana-rencana pikiran banyak yang tidak terjadi, ya kan? Dia jadi stresnya seorang itu karena dia menuhankan pikiran, menjadikan pikiran sebagai master. Padahal damai, kebahagiaan itu hanya bisa kita rasakan ketika kita breakthrough of minds. Jadi melampaui pikiran berserah diri, ya kan? Kalau orang masih tertambat pada pikiran tidak bisa berserah diri. Iya kalau gitu, kalau gini, ya kan? Iya kalau seperti ini kok, gimana kalau misalnya tidak seperti itu, ya kan? Kan pikiran selalu membayangkan itu. Orang yang tertambat pada pikiran tidak bisa tawakal. Iya kalau dengan ini, kalau dengan itu gimana? Ya kalau nanti kalau saya nikah dengan dia, lalu kemudian ternyata dia suka sama saya, gimana? Dia bingung, akhirnya dua pilihan. Ini orang gak tawakal gini. Jadi dia akan diombang-ambing oleh keadaan. Dia kalau tawakal pada Allah, semua takdir sudah ditetapkan Allah. Siapa yang pilih itulah takdir dari Allah, ya kan? Tapi kalau enggak, kita enggak tawakal, kita sudah memilih itu masih ragu-ragu. Ini, pilihan-pilihan yang meragukan itu berasal dari mana? Pikiran. Makanya pikiran itu adalah Tuhan, iblis yang menjelma. Makanya orang yang menuhankan pikiran berarti dia, tanpa dia sadari, dia sedang mengidentikan dirinya dengan iblis yang menggunakan logika. Bukankah iblis itu ahli logika? Ya kan? Ahli logika. Bukan dia tidak bisa melakukan logika, makanya dia akan terus terpenjara oleh pikirannya sendiri. Terpenjara oleh pikirannya. Pikiran kan sebenarnya jadi jembatan, tapi dia jadi kurung. Jadi kurung yang memenjara dirinya. Jadi pikiran itu hanya jembatan saja, alat untuk kita berkendaraan sampai pada tujuan. Tapi kalau sudah dijadikan ruangan atau jadi penjara, ya kita tidak akan bisa apa-apa. Bukankah semua ketakutan-ketakutan itu semua berasal dari pikiran? Takut sendirian, takut gagal, ya kan? Takut apa lagi? Takut kehilangan, sudah didapatkan, takut lagi kehilangan. Ya, makanya saya sudah bilang, orang kaya itu juga mungkin lebih menderita ketimbang kita. Kenapa? Karena dia dihinggapi rasa takut kehilangan, ya. Orang yang punya istri cantik misalnya, atau suami tampan, dia lebih menderita ketimbang orang yang biasa-biasa saja wajah suaminya. Katanya Anwar Zahid lebih baik menikah dengan orang yang jelek, karena kalau jelek itu abadi. Jeleknya itu abadi, kalau orang cantik kan luntur, ya kan? Jadi menghilang, melenyap, memudar. Makanya biar kita tidak stres, ya aman. Kalau punya suami yang jelek itu aman, sih nggak usah mikir. Ditinggal berhari-hari di rumah, sih nggak usah mikir siapa yang akan melirik dia, ya kan? Jadi lebih baik kan kita ambil yang jelek, kan ya. Nah ini, jadi kita ini seringkali memahami diri kita ini adalah pikiran, ya. Pikiran, sehingga ini kesalahan-kesalahan seperti inilah yang membuat kita selalu terjebak, semakin terjebak, bahkan terpuruk dalam penderitaan. Makanya dari hasil penelitian dilakukan oleh seorang psikolog gitu ya, bahwa banyak sekali penderitaan hidup itu bermula dari pikiran. Bermula dari pikiran. Karena pikiran itu ada dalam rentang dualitas. Ya, dualitas. Ada sehat, ada sakit, ada untung, ada rugi. Ada bertemu, ada berpisah, ya kan? Selalu ketika kita ingin bertemu takut berpisah, ya kan? Selalu kalau kita ingin sakit, apa ingin sehat, takut sakit. Ya, kalau kita ingin tepat waktu datang ke sebuah majelis, kita takut nanti telat, ya kan? Selalulah seperti itu. Dibuat kita ini terombang-ambing oleh dualitas ini. Ya. Maka orang yang belum bisa melampaui, meretas dualitas ini, dia akan selalu ada dalam ketidakdamaian. Ya. Kenapa? Kenapa ketidakdamaian? Karena dia salah mengkonsep dirinya. Mengkonsepsi dirinya, oh diriku adalah pikiran. Padahal bukan pikiran kita ini. Juga bukan personality tadi itu ya. Juga bukan bukan ilmu kita. Diriku yang sejati ini adalah ruh. Ya, ruh ini. Jadi semua ketika kita mati terbongkar semuanya, hilang semuanya, lenyap semuanya. Ya. Dia kembali kepada asalnya masing-masing, yang kembali kepada Al-Hayyul Qayyum hanyalah ruh ini. Yang kembali kepada Al-Hayyul yang Maha Hidup dan Maha Berdiri sendiri adalah ruh ini saja. Kenapa? Karena ruh ini abadi. Wa nafakhtu fihi min ruhi fa qa'u lahu sajidin, dan telah kutiupkan ruh kepada Nabi, kepada Adam, maka mereka semua fa qa'u lahu sajidin, mereka semua sujud kepada Nabi Adam. Ruh. Jadi ruh ini abadi. Maka manusia ini sebenarnya saya sering kali katakan bahwa manusia ini adalah habitatnya habitat akhirat, bukan habitat dunia. Ya, bukan habitat dunia. Maka kalau orang pingin terus hidup di dunia berarti dia sudah mengalami maladaptif. Ya. Dia seperti apa namanya? Seperti halnya burung ya. Burung apa itu? Raja Wali yang bertemu dengan ayam. Ya. Dia mulai kecil dididik oleh ayam. Nah, kemudian dia tumbuh besar, dia dalam lingkungan ayam. Lingkungan ayam, kemudian dia melihat ada Raja Wali di sana, hanya bisa menonton dan melompong saja. Dikira saya sebangsa ayam, gak bisa terbang sama dia. Walaupun sepertinya wajahku, bentuk tubuhku seperti dia, tapi lingkunganku adalah lingkungan ayam. Lalu kemudian tiba-tiba dibujuk sama Raja Wali, ayo kamu ikut saya. Ternyata dia tidak mau, aku jatuh nanti kalau terbang bersama dia. Sudah dipaksa saja. Dia dicengkram, kemudian dibawa terbang, dan kemudian dia dijatuhkan dari ketinggian, ternyata dia bisa terbang. Ya. Tapi kita semua tidak sadar bahwa kita ini hanya orang dunia, hidup di dunia saja. Ya seperti tadi itu Raja Wali yang hinggap bersama komunitas ayam. Kita ini komunitas akhirat. Kalau dunia itu ada awal, ada akhirnya, ya. Kalau akhirat itu ada awal tapi tidak ada akhirnya. Allah itu adalah tidak ada awal, tidak ada akhirnya. Itulah Allah. Maka manusia itu adalah habitatnya akhirat, karena ada awal tetapi tidak ada akhirnya. Makanya tidak ada kematian bagi ruh. Yang mati itu hanya ada hanya fisik kita, pikiran kita, tetapi ruh ini tidak akan pernah mati, hidup selamanya. Ya, makanya enggak usah takut mati. Bahkan kemudian kematian itu adalah merupakan jalan untuk mencapai kehidupan yang lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Nah, jadi konsep diri kita ini yang perlu kita pahami. Oh, diri kita yang sejati bukanlah fisik, sehingga kita tidak habiskan waktu hanya merawat fisik. Ya, merawat fisik terus-menerus, ya. Merawat keadaan luar kita terus-menerus, sehingga kemudian kita semakin jauh, semakin asing dengan diri kita sendiri. Berapa banyak selebritis, orang-orang yang cantik, tapi dia asing dengan dirinya sendiri, ya kan? Asing dengan dirinya sendiri, asing dengan perjanjian yang pernah dia buat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah menyampaikan alastu bi rabbikum qalu bala syai'. Benarkah aku ini Tuhan? Oh, benar, kau Allah Tuhan. Tetapi ketika kita di dunia ini kita asing dengan semua itu. Ya. Padahal kita ini saling asing dengan dunia ini, tetapi kita sendiri kadang-kadang kalau masalah dunia kita kenal sekali. Uang siapa yang nggak tahu ya, apalagi perempuan ada merah itu langsung bangun, baru tante langsung bangun langsung dengarin ya. Kalau kata guru saya, kalau ada apa wanita itu kok tengkurap, kemudian sudah di apa di dirayu nggak, ini uangnya siapa ini? Unik, anomal merah yang merah ini siapa punya siapa? Langsung bangun dia, ya. Jadi padahal ya itu memang apa kelemahannya di uang ini, ya. Jadi kita ini mulai sadar bahwa oh ternyata kita ini sering asing dengan diri kita sendiri. Ini yang disebut oleh Erik Fromm mengalami alienasi, mengalami keterasingan, mengalami ketersingkiran dengan diri kita sendiri. Di mana-mana kita tidak menemukan kebahagiaan, asing. Orang asing selalu tidak tenang. Misalnya saya asing dengan dia, asing dengan itu, hanya punya teman. Padahal dalam kondisi kita punya banyak teman, kita akrab dengan dia, kan akrab dekat ya, kita akan bahagia. Semakin kita asing dengan banyak orang, kebiasaan-kebiasaan orang, misalnya kita sering ngaji, sering ibadah, sering melakukan amal soleh, tiba-tiba kita ada di diskotik misalnya. Nah, ada satu teman pun yang kita kenal di situ, wah asing sekali, kita tidak akan pernah perasaan di situ, menderita di situ, mengapa? Karena kita asing. Baik, kita asing dengan sesama manusia saja kita sudah menderita, apalagi asing dengan yang paling dekat dengan kita, dengan diri sendiri. Bayangkan, asing dengan diri sendiri. Ya, saatnya kita awalnya diri sendiri kan kita ini hanya seperti orang asing dunia. Berarti asing dengan kehidupan dunia ini, tapi jangan sampai asing dengan diri kita. Ya, jangan sampai asing dengan diri kita, tidak mengenal siapa diri kita. Maka kebenaran ini akan bisa kita capai ketika kita ini sudah mengenal inti dari diri kita, yakni ruh ini, ruhul haq ini. Nah, ruh yang sejati ini bukan ruh individu ini. Bukan ruh individu ini. Diri kita yang sejati bukan individunya Khalili, bukan individunya Mas Biu, bukan. Diri kita yang sejati adalah semua kita ini. Semua kita ini. Jadi kita ini mencintai diri, mengapa Allah Rasulullah menyampaikan kamu mencintai dirimu, kamu tidak disebut orang beriman kecuali kau mencintai saudaramu seperti kau mencintai dirimu sendiri. Ingat, sesungguhnya diri kita individu ini seperti ruangan-ruangan ini. Ada kamar tamu, ada ruang tidur, ada kamar mandi, sebenarnya itu kan ruangan-ruangan. Ini individu-individu. Tapi semua ketika dibongkar, ketika ruangan-ruangan ini dibongkar, maka yang ada hanya ruang satu tunggal saja. Stephen Hawking bilang ruang itu hanya satu. Ruang itu hanya satu dan waktu itu hanya satu. Kalau kemudian ada waktu kemarin, waktu besok dan hari ini, itu adalah ciptaan pikiran, proyeksi pikiran. Katanya Komarul Hidayat itu adalah hasil kognisi manusia, nitip manusia, pikiran manusia saja. Ada kemarin, ada lusa, ada ruang ini, ruang itu, hasil pikiran manusia, kan semuanya dibentuk oleh pikiran manusia ini. Peradaban ini kan dibuat oleh pikiran manusia semua. Ya. Kalau orang terpenjara dengan ini, terpenjara dengan itu, berarti kita terpenjara oleh pikiran kita sendiri, terpenjara oleh konsep-konsep kita sendiri. Ya. Presiden, menteri, ya, yang diperebutkan jadi gubernur misalnya, perebutan semua itu kan hasil konsep pikiran semua. Apa yang diperbutkan? Ya konsep-konsep manusia yang dibuat manusia sendiri, dikeroyok-keroyok manusia sendiri, dihancur-hancurkan sendiri oleh manusia. Ya kan? Ini yang dibuat oleh siapa? Manusia. Nah ini, konsep pikiran manusia. Maka di sini setelah kita sudah mengenal dan menggali namanya kebenaran ini, kebenaran yang sejati ini adalah bahwa kita adalah diriku ini universal. Maka ketika saya, ya kata guru saya, bahwa hidup ini hanya satu. Seperti halnya lampu, kipas angin, ada kulkas, ya. Semua itu sebenarnya satu. Ya, satu energi listrik. Kita ini satu ruh. Makanya kita ini karena satu ruh, maka kita mencintai semuanya seperti kita mencintai diri kita sendiri, karena kita satu. Karena kita satu. Kita mencintai non-muslim, kita mencintai siapa saja, seperti yang disampaikan dulu. Karena cinta itu adalah syarat kebahagiaan. Kalau kita membenci berarti kita tidak menemukan menggenapi syarat untuk bahagia. Di dalam cinta tidak ada kebencian. Selama masih timbih menindih antara cinta dan benci, maka tidak ada cinta yang sebenarnya. Makanya agamaku katanya jalan lebih dulunya adalah agama cinta. Aku tidak mengenal Yahudi, aku tidak mengenal Nasrani, aku tidak mengenal Majusi. Yang aku yang kenal adalah agama cinta. Kenapa? Karena dia berpatokan kepada inti manusia, ruh. Ruh itu tidak pernah terkotori, ya. Ruh itu tidak pernah terkotori, dia tetap suci selamanya. Saya kan dulu pernah cerita, ruh itu seperti hanya apa? Seperti hanya bola lampu, ya, bola lampu. Karena bola lampu itu ada apa di kacanya itu ada banyak apa? Kerak-kerak hitam dan sebagainya. Akhirnya lampunya enggak memancar keluar. Padahal lampu itu tetap aktif. Kerak apa namanya itu bola apa itu kaca lampu itu kaca itu keakuan. Sementara kerak-kerak itu adalah dosa-dosa. Nah, kalau kemudian kita lepaskan kerak-kerak, kita hapus, maka mulai kelihatan. Tapi akan lebih terang lagi kalau kemudian kaca lampu itu diambil, keakuan itu, maksudnya keakuan kita ini diambil, maka baru kelihatan. Oh, dialah aku. Jadi yang sebenarnya yang mendindingi kita, ya, yang menghadang kita atau membatasi kita ini keakuan kita sendiri. Kalau kita sudah hilang keakuan kita, ya aku adalah kamu, kamu adalah aku. Tidak ada perbedaan. Ketika aku sedang menyuapi seorang, maka aku sedang menyuapi diriku sendiri. Ketika aku memberi kepada seseorang, sebenarnya aku sedang memberi pada diriku sendiri. Tidak ada perbedaan. Tidak ada yang diberi, tidak ada yang memberi. Saat aku sedang memberi, sebenarnya aku sedang diberi. Ya. Ini, jadi pengenalan seperti ini penting sekali. Ketika aku mencaci orang lain, sebenarnya aku sedang mencaci diriku sendiri. Ketika aku mencintai orang lain, sebenarnya aku sedang mencintai diriku sendiri. Ya. Karena semuanya semua adalah cermin bagiku. Ketika aku memandangnya, maka aku memandang diriku sendiri. Tidak ada yang lain. Ya. Maka orang yang seperti ini, dia berpikir 1000 kali untuk mencaci orang, untuk memaki orang, siapapun dia. Ya. Kalau menurut orang ahli syariat, gak apa-apa dia mencaci perilakunya. Ahli syariat kan bilang, gak apa-apa kita tidak mencaci orangnya, tapi mencaci perilakunya. Tapi orang ahli ma'rifat mencaci perilakunya juga tidak bisa, karena yang ada sejati hanyalah dia. Berarti kalau ada dia yang ada, berarti af'alnya itu af'alnya siapa? Ya, af'alnya siapa? Perbuatannya siapa dia? Kita ini channel-channel saja yang diciptakan Tuhan untuk mewujudkan keinginan dan kehendaknya. Ya, manusia ini kan channel-channel saja. Saluran-saluran yang Allah ciptakan, perangkat-perangkat yang Allah ciptakan, instrumen yang Allah buat untuk mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang dikehendaki, semua makhluk ini kecuali semuanya mengalir dari kehendaknya dia. Ya, berasal dari kehendaknya dia. Manusia tidak punya wewenang sebenarnya. Enggak punya sifat jais manusia ini. Ya katanya bisa memilih, tetapi dia tidak punya kewenangan untuk memastikan sesuatu, kan? Makanya insya Allah ketika kita berjanji kepada seorang, kita bilang insya Allah. Kalau insya Allah berarti apa? Insya Allah berarti Allah, kalau Allah berkehendak. Berarti kalau Allah berkehendak, semua apa yang kita lakukan juga karena kehendak Allah. Makanya ketika kita berbuat baik, melakukan banyak amal soleh, kita jangan tunjukkan kepada orang, inilah amal-amal yang kulakukan. Itu berarti dia sudah hilang semua amalnya. Kenapa? Karena amal itu akan menjadi berguna, bermanfaat dan berkah ketika kita menisbatkan amal itu adalah kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Ya, seperti Pak Presiden, Pak mantan misalnya bilang, saya sudah melakukan banyak sekali perubahan TNI Polri, ya kan, TNI Polri dan semuanya dari awal ini kemudian semakin apa kan eman gitu. Jadi menyampaikan jasa-jasanya, ketika disampaikan jasa-jasa itu, ya, maka hilang semua apa yang dilakukan. Yang penting Tuhan mengerti dan Tuhan bisa membisikkan kepada semua hambanya, oh dia adalah hambaku yang baik, perilakunya baik, amalnya baik, pasti itu nanti akan diinspirasikan. Karena katanya, atau ketiga ada malaikat yang nyampaikan kepada Allah, kepada kepada Allah, ya apa yang kamu lihat di penduduk bumi? Oh dia semuanya berzikir, beramal soleh ya Allah. Oh ya, dia beramal soleh, dia adalah sosok yang aku cintai. Katakan kepada semua malaikat, aku mencintai dia. Kepada semua orang beriman, aku mencintai dia. Semua diilhamkan kepada orang-orang beriman, diilhamkan kepada para malaikat, aku mencintai dia. Tidak perlu kita meminta cinta kepada makhluk, malah tidak mendapatkan cinta dari Allah. Simpanlah itu rapat-rapat sebagai bagian persembahan agung kepada Allah. Biarkan nanti Allah menginspirasi hamba-hambanya yang lain untuk mencintai kita. Ya. Nah ini, jadi seperti ini. Jadi kita tidak mengaku apa amal kita ini adalah amalnya kita, tetapi amal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini setelah kita mengenal diri kita sendiri. Apa sekali lagi, bahwa ketika kita mengenal diri, maka kita akan berpikir 1000 kali untuk mencaci maki manusia. Ya, mencaci maki makhluk. Bayangkan suatu ketika Nabi Isa alaihissalam bersama murid-muridnya jalan menyusuri padang Sahara, tiba-tiba dia mendapati bersama rombongan mendapati ada anjing, bangkai anjing yang bau jijik. Situ para murid-muridnya bilang, ah anjing jijik sekali, bau. Oh katanya Nabi Isa, gak bilang gitu, oh betapa putihnya gigi anjing ini. Betapa putihnya gigi anjing ini. Loh, kok bisa? Ya karena dia melihat, memotret sisi positifnya. Dan potret kita ini bergantung cara pandang kita. Kalau cara pandang kita positif, maka yang kita ambil adalah yang positif. Angle yang kita ambil yang positif. Ya kan? Dan semua orang kan suka mencari angle yang baik menurut dia. Kalau pikirannya jelek, maka yang hal-hal jelek saja yang dilihat. Ya? Gambar-gambar antara Mbak Firza misalnya terus dia tontonkan kepada publik, ya kan? Kenapa? Karena pikirannya jelek terus. Ya kan? Pikirannya yang jelek-jelek terus, ya yang ditampilkan, yang dia ungkap, yang dia upload, semuanya hal-hal jelek. Kenapa? Karena pikirannya jelek. Kalau pikiran positif, maka semua dia akan selalu melihat, memotret dimensi-dimensi yang baik. Ini kebenaran. Jadi kebenaran yang sejati tadi itu adalah ruh ini. Ruh ini tidak pernah tidak tahu, selalu tahu. Tidak pernah lupa, dia selalu ingat. Ruh ini selalu ingat. Dan dia kesadarannya tunggal Tuhan saja. Karena ruh ini tidak punya jalinan kecuali kepada Allah saja. Jadi hubungan saya dengan istri, hubungan saya dengan anak, hubungan saya dengan orang tua, itu hanya hubungan fisik saja, pikiran saja, tapi bukan hubungan ruh. Ya, bukan hubungan ruh. Kita nanti akan sendiri-sendiri lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh kita ini akan sendiri-sendiri lagi. Ya. Buktinya setelah apa namanya? Seorang laki-laki wafat, istri bisa menikah lagi. Kan berarti enggak ada hubungan. Hubungan sudah putus saat itu. Ini. Jadi hubungan kita yang sejati, hubungan primordial kita itu hanya dengan Allah saja. Makanya iman yang sejati, iman yang usuli, yang akar iman itu adalah iman kepada Allah. Sementara iman kepada yang lain itulah furu atau cabang-cabang dari iman. Tetapi akar dari iman itu adalah iman kepada Allah saja. Maka nanti ceritanya, nanti pada saat Imam Mahdi tiba, itu orang itu akan masuk pada satu ruang yang sama, satu pemahaman yang sama, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia tidak mempercayai Rasul, mempercayai Al-Quran, tidak mempercayai macam-macam itu, tetapi dia mempercayai ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Tunggal. Coba kita lihat ya. Di surat ini luar biasa ini. Jadi ini Khotamul Anbiya, Khotamul Auliya ini akan membawa bendera itu. Jadi dia bisa melingkupi semuanya. Jadi bukan seperti yang kita bayangkan sekarang bahwa khilafah Islamnya itu alat eksklusif gitu, enggak. Malah inklusif, terbuka sekali. Seperti pelabuhan besar, dia bisa menjadi tempat bersandar semua perahu, semua apa. Coba Al-Imran 3, Al-Imran 64. Al-Imran 64. Terus ada namanya minuman kulit. Ada anak-anak. Yang putih. Ketemu deh. Ya, coba baca kalimat, ada kalimat itu salah itu. Saya baca artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju pada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Jadi tidak ada Rasul di situ, hanya apa? Percaya kepada Allah yang Maha Tunggal. Nah, Alkitab siapa? Alkitab itu orang Yahudi bisa dibilang Alkitab, Nasrani juga bisa dibilang Alkitab. Ya. Nah, ini yang akan nanti dibangkitkan oleh Imam Mahdi di situ. Jiwa ini, jiwa pada iman, akar iman ini, keiman kepada Allah. Maka yang bisa melingkupi semuanya. Bisa melingkupi semuanya, bisa mencakup semuanya. Tapi bukan berarti orang Islam lepas keimanannya kepada Rasul. Tidak, orang beriman dia tetap dengan keimanannya kepada orang Islam, tetap dengan keimanannya kepada Rasul, kepada risalah, kepada hari kiamat dan semacamnya. Tetapi mereka diajak hanya beriman kepada Allah. Ya. Iman kepada akar, akar dari iman ini. Dan dia semua akhirnya muslim. Apa tadi terakhir muslim? Ya, orang muslim. Orang muslim. Bahwa kami adalah orang muslim. Katakan kami adalah orang muslim. Coba lihat kita surat Al-Hajj, surat Al-Hajj ya. Surat Al-Hajj itu surat 22. Ya. Ini tidak bisa kalau kita tidak berguru, itu enggak bisa. Pemahaman seperti ini kan kalau hanya baca itu enggak bisa, sehingga kita kadang menganggap yang lain keliru. Ya, coba baca. Mas Oki baca. Ayat 78 ya, Mas. Yang terakhir, Mas Oki. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakannya orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik pengawal. Yeah. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa muslim itu orang, Nabi Musa itu muslim, Nabi Ibrahim muslim, ya, Nabi Isa juga muslim. Muslim di sini adalah muslim syariatnya, muslim. Kita ini sudah masuk syariatnya juga muslim, tetapi mereka hakikatnya adalah muslim. Muslim itu berserah diri kepada Allah. hanya berserah diri kepada Allah, tidak yang lain. Ya. Karena orang kan beriman, beriman dan cinta kepada Allah ya tauhid. Tauhid kan berserah diri. Tauhid itu nyawiji, bersatu, menyatu atau apa namanya? Menyatukan kehendak kita dengan kehendak Allah, itu namanya berserah diri. Ya kan? Berserah diri kepada Allah ini muslim. Dan mereka semua bisa potensial untuk muslim karena ini adalah ini agama primordial, ini ajakan jiwa. Makanya kan kita tidak diminta oleh Allah hanya kalau kita mau mati, maka matinya dalam keadaan kita berserah diri. Berserah diri. Ya ayyuhalladzina amantakullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu bukan bertunduk, kan banyak banyak khotib bilang itu tunduk dan patuh. Nah, orang bertakwa kalau disuruh tunduk lagi. Kalau sudah takwa kan sudah patuh kan? Nah, takwa dan jika kamu mati dalam keadaan takwa lagi ya, enggak mungkin. Ini pernahnya jangan kamu mati dong kecuali dalam keadaan berserah diri. Ya, berserah diri. Makanya di sinilah kita tidak akan pernah mengerti dengan ini. Ya, kalau dia masih percaya dengan kemurnian agamanya mereka masing-masing. Ya, ada peluang untuk masuk ke sini. Sebagai muslim ini, sebagai kalimatus sawah ini. Makanya kita jangan pernah mengklaim karena kebenaran itu yang hanya tahu kebenaran itu hanya Allah. Tidak boleh kita mengklaim oh dia neraka. Oh saya masuk surga, enggak boleh itu. Emang miliknya dia surga neraka. Allah itu tahu. Rasulullah saja menangis ketika mengerti ternyata begitu banyak deretan-deretan orang yang ternyata dia amalnya baik sekali. Sujudnya tidak pernah berhenti-berhenti, ya kan? Al-Qur'annya saya dihafal sekali tapi tiba-tiba dalam catatan dia syakiyun. Dia mati dalam keadaan celaka. Ya. Menangis Rasulullah melihat itu. Kok ada orang baik, orang melakukan ini dan matinya dalam keadaan suluh khatimah. Ya. Dia tidak bisa membuat kesimpulan sebelum kematian tiba karena ujian terakhir detik kesimpulan konklusi dari kehidupan kita kematian itu. Dulu kan kita pernah dengar ada kakak beradik, ya kan? Ada cerita kakak beradik yang satu biasa ke masjid, ya, biasa ke masjid, sholat di situ, tadarus, baca Al-Quran, melakukan segala bentuk amal kebaikan. Dan kakaknya teler terus dia skotik, ya, dia terus minum sayas, tiba-tiba suatu malam bincang-bincang keduanya. Karena ya, gimana keadaan kalau di skotik tuh gini-gini? Keadaan di masjid gimana? Kalau biar dulu seperti ini sendiri, membayangkan kakaknya itu di masjid, adiknya membayangkan di skotik, ya kan? Ternyata asal bentar aja kok semalam ini aja, nanti lah taubat kan gitu ya? Taubat. Kata yang adiknya ini yang ahli ibadah ini sekali-kali saja ke diskotik sebentar, kan nanti lah taubat hanya semalam saja kan? Ternyata itu malam terakhir buat dia mati di situ. Dan ternyata untuk kakaknya itu malam itu juga malam terakhir buat dia dan dia mati dalam keadaan sujud. Kita tidak pernah mengerti karena syarat untuk mencapai ridho Allah, syarat untuk bisa mendapatkan surga, syaratnya bukan hanya ketakwaan saja. Syaratnya adalah ridho kepada Allah. Ridho itu muslim berserah diri kepada Allah. Orang tidak akan pernah bisa ridho kalau kita dia tidak berserah diri. Coba kita lihat surat apa itu? Wal fajri wa layyin ash itu apa? Fajr. Yang ada yang itu dan nafsul mutmainnah itu. Terakhir. Surat terakhir. ayat terakhir surat 89 dalam bulan 9 ayat 27. Bawa pulang ya. Masih mau baca? Yang 29. Yang 27 sampai 30 itu. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. masuklah ke dalam surgaku. Jadi Allah tidak menyampaikan, hai jiwa-jiwa tenang, kembali kepada Tuhanmu dengan banyak amal. Ya enggak ya? Kembali kepada Tuhanmu dengan ketakwaan, tidak juga. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ilmu, dengan kekayaan, enggak. Ya. Allah bilang di sini, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho, dengan hati puas lagi ridho. Ya, orang tidak bisa puas, tidak bisa ridho kalau dia tidak berserah diri kepada Allah. Orang tidak bisa berserah diri kalau dia masih tertambat oleh pikirannya. Gak bisa. Ya. Jadi yang Allah minta itu ridho saja. Kalau ketika kita ridho kepada Allah, tiba-tiba mati, sudah matinya. Dia husnul khotimah. Seperti yang saya sampaikan dahulu, bagaimana tiba-tiba orang sihirnya Firaun itu, tukang sihir ini, kita pembunuhnya dosa yang dia miliki, ya, kemudian takluk kepada Nabi Musa karena dia kalah diplomasi sihir itu kalah ya, diplomasi sihir itu kan kalah dia, kemudian dia saya percaya kepada Tuhannya Musa, dia sujud, akhirnya kemudian dia langsung melenting jiwanya menjadi seorang wali. Belum beramal loh dia jadi wali, bayangkan. Belum beramal, luar biasa. Ya, jadi ridho, nggak boleh jadi. Mungkin seperti Gus Dur, banyak kontroversi, ya, yang disampaikan, banyak buat orang gaduh terus menerus dia. Tapi kemudian ternyata mati dalam keadaan yang kita tidak mengerti, ternyata Allah ridho kepada dia, ya kan? Ya ternyata itulah. Saat itulah Allah mengangkat derajatnya. Ya itu. Kita tidak pernah mengerti poin-poin amal yang membuat Allah ridho kepada kita ini. Kadang-kadang yang dilupakan kita itu yang diridhoi oleh Allah. Yang diingat-ingat terus oleh kita itu malah itu enggak diridhoi oleh Allah. Adanya di situ. Semakin kita lepaskan, lupakan, malah Allah ridho kepada kita. Anehnya di situ. Semakin kita ingat-ingat, malah itu yang tidak diridhoi. Makanya kita pernah dengar bagaimana Allah ridho kepada Imam Al-Ghazali itu, beliau kan pengarang ratusan kitab, 300 kitab beliau karang. Kemudian tiba-tiba ada seorang sahabatnya yang bermimpi tentang kondisi Imam Al-Ghazali di surga. Ternyata dia mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, bahkan menyamai para nabi. Para nabi, bukan Nabi Muhammad, para nabi-nabi yang lain. Karena memang bahwa ulama di zamanku adalah sama dengan nabi-nabi Bani Israel. Ya kan, kata itu kan sabda Rasulullah. Dia menyamai para nabi. Apa amalanmu, wahai Imam, mendapatkan kedudukan yang tinggi seperti ini? Apakah karena kau telah mengarang Ihya? Oh tidak. Apakah karena kau sudah mengarang banyak kitab? Oh tidak. Amalku tidak ada apa-apanya itu. Yang membuat aku mendapatkan kedudukan tinggi seperti ini, karena suatu ketika aku sedang menulis sebuah kitab dengan tinta. Tiba-tiba ada apa namanya? Lalat yang nangkring di tempat apa keluarnya tinta ini, dia minum. Lama sekali saya diam, tidak menggerakkan penaku ini. Dia terus dia minum sampai dia kenyang. Tiba-tiba datang lalat yang lainnya, dia juga minum sampai kenyang. Dan ternyata itulah yang membuat Allah ridho kepadaku. Baik, ini kecil ya. Boleh jadi ternyata misalnya tiba-tiba ya, kita lihat ada kucing sekali ya. Ah kucing aja, baru kalau manusia aku perhatian, kucing aja gak usah diperhatikan lah. Langsung aja kita boleh jadi ternyata ketika kita meminggirkan kucing itu, membawanya ke rumah, memberikan makanan kucing itu, ya. Kemudian kita mengasihi dan kita tidak riak. Bagaimana mungkin kita riak pada kucing? Kalau kita riak pada kucing kan nggak mungkin ya. Kucing pujilah aku, nggak mungkin lah ya. Riaknya kan kita kepada manusia. Pasti kita ingin dipuji oleh manusia. Sebaik apapun kita ingin, hanya ingin dipuji manusia. Tidak ingin dipuji oleh gajah, ya. Nggak, ya. Kalau kita main-main dengan gajah, gak mungkin kita pingin dipuji sama gajah. Gak ada. Pinginnya pujian itu datang dari manusia ya. Nah ternyata itu, boleh jadi itu yang membuat Allah ridho. Ya, membuat Allah ridho. Semua ya, gundukan dosa itu lenyap seketika karena Allah sudah ridho. Karena Allah ridho kan semua kan ciptaan Tuhan aja. Sebab musabab kamu dosa, ya. Kamu dosa, kamu masuk neraka, tak masukkan surga. Itu kehendak Allah sendiri. Kalau Allah sudah puas, ya masukkan surga. Allah punya wewenang. Masa dibatasi manusia, eh ya Allah, jangan kau masukkan dia ke surga ya Allah. Dia banyak sekali dosa. Memang surga itu ya, milikmu. Milikku sendiri. Kok ya udah masukkan surga itu milikku sendiri. Terus saya. Mau aku juga kamu enggak minta diciptakan, aku yang ciptakan kamu. Kamu minta enggak diciptakan? Minta lah. Aku yang melahirkan kamu, aku yang mematikan kamu, itu kehendak-kehendak aku sendiri. Kamu gak bisa beritahu. Malah dia nanti yang sudah layak masuk neraka, masuk surga, masuk apa? Masuk surga, masuk neraka. Mengapa? Karena dia protes Tuhan. Bukan, Tuhan diprotes. Makar dia. Makar pada Tuhan. Kalau hanya melanggar perintah Allah, gak jadi masalah, ya kan? Melanggar perintah Allah, ya Allah gak kuat, ya Allah. Puasa kali gak kuat. Masih dimakmur oleh Allah. Ya kan? Tiba-tiba puasa, kenapa kok diperintahkan ya Allah? Ini makar namanya ini. Ini yang membuat Jokowi bisa marah ya karena makar ini. Memprotes kebijakannya. Memprotes undang-undangnya. Ini namanya makar. Kayak orang misalnya jadi karyawan di sebuah perusahaan. Dia ada beberapa tata tertib, dia melanggar tata tertib itu. Mungkin masih bisa dipahami, bisa ditolerir ya. Tapi tiba-tiba dia memprotes undang-undangnya. Disuruh keluar sama bosnya, ya kan? Disuruh keluar sama bosnya. Makanya Allah bilang, kalau kamu tidak ridho dengan ketetapanku, maka keluarlah dari kolong langit ini. Bayangkan mau kolong langit mana kita ini, ya kan? Mau keluar kemana kita? Enggak bisa semuanya miliknya Allah. Ya, miliknya Allah semua. Maka ridho. Ya. Ini kita tidak tahu kapan momen Tuhan menetapkan Allah ternyata ridho. Ridho kemudian langsung ditarik oleh Allah. Ya. Seperti dulu kita pernah dengar seorang perempuan pelacur yang karena sudah bertahun-tahun dia melacurkan dirinya dan sudah mulai menua, akhirnya ya tobat aja sudah enggak laku mungkin ya. Sudah enggak laku, tobat aja, kemudian dia pulang ke rumah. Mau pulang perjalanan ternyata dia mendapati ada anjing yang sekarat gitu ya, karena kehausan dia kok tersentuh hatinya untuk memberikan minuman pada anjing itu ya, tapi dia tidak punya wadah untuk mengambil air ya, ternyata kemudian menggunakan sandalnya itu yang ada untuk diganu, kemudian dia ambil digayung, diambil dia lari ya, bolak-balik dari tempat air itu ya, tempat genangan air ke anjing ini. Dulu diberi minum anjing segar anjing ini. Dan ternyata Allah bilang, Rasulullah bilang, surga dia. Surga dia. Belum beramal ya, amal sholatnya belum ada dia. Belum melakukan amal ibadah apa-apa, tapi dia hanya memberi kepada anjing dan dia diridai oleh Allah. Surga langsung diterima tobatnya oleh Allah. Ini rahasia, makanya surga itu tidak tampak. Maka semakin tampak, maka semakin lenyap surganya. Ini ya, tahu kan, jidatku hitam ini tanda surga, jelas. Asal sujud ini ya. Mau semakin tampak, semakin kelihatan dia ujub, riaknya semakin, kesombongnya juga semakin tak karuan dia. Bayangkan saya kemarin menyampaikan di mana. Kan sekarang, semakin nampak amal itu, amal zahir semakin ditampakkan, maka semakin tumbuh kesombongan. Bayangkan. Kita sering mengklaim orang yang demo 212 adalah apa? Adalah singa. Yang tidak demo itu adalah apa katanya? Kancil, apa itu? Kelinci. Yang enggak demo tapi mencibir yang demo itu adalah anjing. Jadi berarti kan dia menstratai manusia dan dia yang bilang itu yang demo. Itu berarti dia lebih tinggi kedudukannya ketimbang yang demo ini. Iya kan? Ini perlakuan sampai iblis. Makanya iblis itu tidak masuk dalam amal-amal yang jelek. Wah, yang sudah perampok kok perlu diuji lagi. Oh, perampok-perampok ya kan. Jadi sekarang itu garapannya iblis itu para kiai-kiai. Orang-orang amalnya soleh ini garapannya kiai, garapannya iblis itu sudah alamat akhir. Ini pemungkas ini. Dia menggunakan strategi tingkat tinggi. Ya. Iblis itu ahli strategi loh. Dia tuh ahli dari semuanya. Jadi kan katanya guru saya, Abi Hiyalumutin, alimun kabir. Alimun kafir dia itu, alim yang agung dia. Andai kata syekh dia itu. Syekhnya syekh, gurunya guru dia sebenarnya. Makanya dia pernah jadi gurunya malaikat. dia ahli strategi. Iya, kalau yang nampak-nampak gini bukan strategi namanya. Dia orang kadang-kadang di apa namanya? Dia digoda lewat amal kebaikannya. Bukankah ada orang yang digoda dengan amal kebaikan misalnya? Dia tekun sekali tahajudnya tekun, ya. Apa salat duhanya tekun, tapi salat wajibnya enggak. Ini apa ini? Wah, salat tahajud kan ini salat tahajud ini bisa mendatangkan jodoh. Ya. Bisa mendatangkan jodoh kekayaan yang melimpah kalau duha ya kan. Dia terus tekuni tahajud sama tekuni apa tadi? Salat duhurnya keleleran. Asarnya ya ujung-ujung disambung sama maghrib. Ini yang ini cara menggodanya iblis itu luar biasa. Makanya kalau ada orang sholat tahajud tapi dia tidak sholat subuh, wah itu bisa berbahaya itu. Katanya itu apa ya, di dalam irsyadul ibad itu dia mendahulukan yang sunnah ketimbang yang wajib. Padahal yang sunnah itu lebih utama ketimbang yang wajib. Dan Allah itu mengatur yang wajib itu karena nilai pahalanya pasti lebih besar ketimbang yang sunnah. Ya, kenapa? Karena semakin diutamakan semakin istimewa di hadapan Allah. Nah ini caranya iblis itu macam-macam. Ya, ada dengan amal tadi. Mungkin dia tidak riya, tidak tampang riya di hadapan orang. Saya ini tawadhu, dirinya wujud. Saya ini tawadhu, ya. Lah, merasa tawadhu itu loh, itu kesombongan yang tersembunyi katanya Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Ya. Misalnya menunduk gitu, aku ini tawadhu. Atau kemudian kalau diundangan itu dia ya apa nyelempit gitu. Iya, harusnya aku di depan, aku di sini aja. Ya. So aku memang tawadhu saya ini ya. Melabeli diri kita baik, itu tidak baik. Ini cara iblis itu luar biasa. Ini katanya Cak Nol, iblis itu sekarang sudah bisa baca ayat kursi segala. Ya. Ya, baca ayat kursi berkali-kali, iblis tidak mau, tidak akan pernah keluar dari kita. Kenapa? Kan kurang memahami, kurang menghayati dan kurang jiwa kita ini belum mengayat kursi. Hanya berkata ayat kursi. Makanya katanya seorang anu itu ketika seorang melempari apa jumrah itu melempari iblis ternyata kena pada dirinya sendiri. Apa iblis? Kena melempari iblis ternyata pantul pada dirinya. Apa iblis? Jumrah itu kan melempari setan kan ya, melempari setan dengan batu itu. Setan. Nah, kan tradisi apa namanya Nabi Ibrahim sedina Hajar kan melempari batu. Sesama iblis tidak boleh saling melempar. Sesama setan tidak boleh saling melempar katanya. Aku juga iblis loh ya. Itu. Nah ini jadi sekarang ini iblis itu masuknya di ranah-ranah yang soft. Hot ini sudah enggak laku, dia harus tak beri ke percil-percil ini untuk kalangan syekhnya ke atas itu, panglima-panglima tertinggi. Garapannya bukan yang ini-ini nih. Garapannya yang lembut-lembut, ya. Semakin soft itu semakin berbahaya. Nah, strategi itu tidak bisa terbaca. Namanya strategi itu jangan sampai dibaca orang. Kalau strategi bisa dibaca orang itu bukan ahli strategi namanya. Bilang aku sekarang akan nyerbu di sana. Wow, diketahui ya udah, enggak bisa. Enggak beritahu. Seperti dia ternyata langsung tiba-tiba jadi badai, ya kan? Gelombang besar. Diam aja. Tiba-tiba tidur, semua orang sedang tidur di apa? Di subuh hari, wah ini sudah pada tidur semua, pasti nggak sholat subuh semua, langsung datang tiba-tiba ya kan gitu. Strategi itu nggak terbaca. Kalau strategi terbaca bukan ahli strategi namanya, ya. Nah ini ya, iblis itu ahli siasat ya, siasatnya tingkat tinggi. Makanya katanya katanya siapa namanya, katanya Syekh Buti ya, bahwa orang yang beramal baik itu harus lebih banyak tobatnya ketimbang orang yang beramal jahat. Karena apa? Karena orang yang beramal jahat itu sudah kelihatan dia jahat. Semua orang bisa menasihati dia, ya. Semua orang mengetahui dia sehingga awas dengan dia. Bahkan mungkin dia disingkirkan lingkungan, dia akan pernah merasa, ya. Jadi kalau luka sakit panu kelihatan, kudis kelihatan, tapi sakit jantung nggak kelihatan lah ya, tapi itu ternyata lebih berbahaya. Sakit jantung, liver, usus, ini kan orang banyak mati karena penyakit-penyakit yang nggak kelihatan nih, ya kan? Demikian juga spiritualitas itu akan mati oleh karena penyakit-penyakit yang nggak kelihatan, ria, dengki, sombong, itu nggak kelihatan semua, ya? Ini jadi virus, virus itu yang kadang-kadang membahayakan. Orang tidak mati karena dia diterkam gajah. Sedikit orang mati diterkam apa singa misalnya, sedikit sekali. Orang sekarang banyak mati oleh apa? Oleh penyakit-penyakit yang halus. Tiba-tiba gini ya, apa itu namanya? Stroke. Loh, kok tiba-tiba aku gak bisa gerak ini, gimana ini? Stroke namanya itu pak. Oh, dia gak kenal stroke ya. Oh ini stroke namanya. Jadi kita ini mati, ya, banyak orang mati sekarang oleh hal-hal yang sangat soft, ya, bukan hal-hal dulu mungkin mati ketabrak, kecelakaan, jatuh dari dulu itu kalau di rumah saya banyak mati karena jatuh dari pohon kelapa, ya kan? Tiba-tiba kan malam ya, orang-orang kan banyak orang kan jadi maling apa? Maling kelapa di malam hari gitu. Apa kelapanya jatuh satu dua kemudian tiga ini kok kekali kok besar ini aku yang jatuh bukan kelapanya temannya yang nungguin itu dikirain kelapa enggak ini aku yang jatuh itu orangnya ya jadi ini banyak orang sekarang apa namanya dengan amal dengan penyakit yang soft ini. Makanya kita ini semakin nampak amal kita ini akan sangat rentan kita ini sombong, ria, sumaan, ujub, ya. Tidak ada mungkin orang ujub itu aku loh sudah berbuat keburukan ini enggak mungkin ada orang ujub karena dia berbuat buruk, enggak mungkin. Orang ujub itu karena berbuat baik. Orang sombong itu juga karena dia berbuat baik. Makanya jangan saya ini sudah merampok banyak orang kayak korupsi enggak mungkin dia sombong. Ya. Gak mungkin, ya mungkin langsung apa namanya saya nggak salah sebenarnya kan gitu kan ini saya sudah didolimi ini ya kan gitu dia pasti sudah apa tidak akan sombong ya maka disinilah perlu kita hati-hati ya karena berapa banyak orang yang terseret di sini banyak ulama ya banyak orang yang tahu tentang ilmu tapi terseret ke sini. Inilah hati-hatinya kita. Makanya tazkiyatun nufus, membersihkan hati, itu adalah ilmu yang paling penting untuk zaman akhir ini. Ya. Bahkan apa namanya? Amal hati itu lebih besar nilainya ketimbang amal zahir. Ya, ketimbang amal zahir. Karena amal zahir itu ada ruang, ada dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi amal batin tidak dibatasi ruang dan waktu. Amal zahir itu bisa dikodo, tetapi amal batin tidak bisa dikodo. Ya, sabar misalnya. Ada masalah. Wes aku ngeluh, wes tak kodo nanti aja sabarnya nanti ada nggak bisa, karena nanti akan muncul musibah baru. Kenyataan-kenyataan baru yang tidak kita harapkan muncul lagi, tidak bisa dikodo ini. Kalau sudah masih bisa dikodo. Misalnya tiba-tiba kita tertidur, duhur, belum duhur tidur, sampai asar misalnya. Duh, bisa dikodo duhurnya. Kenapa? Karena ini amal dohir. Tapi amal batin, diberi sakit, kita sabar tidak? Ngeluh, macam-macam. Wes, nanti sabarnya nanti aja, besok aja wes sehat, gak bisa. Karena besok masih ada masalah baru. Kenapa? Karena antara tarikan dan hembusan nafas pasti ada takdir Allah yang membutuhkan sikap dari kita, sikap sabar, sikap syukur, sikap ridho, tawakal dan semacamnya. Ya? Dan amal batin ini tidak hanya ya amal batin ini tidak hanya kita lakukan di hari ini, sekarang ini. Dia bisa beramal batin dengan masa lalu, dia bisa beramal batin dengan masa depan. Ya, kalau amal dohir ini kan hanya hari ini. Orang tak bisa beramal di masa lalu. Orang juga tidak bisa beramal di masa depan. Orang hanya bisa beramal sekarang dan di sini, ya kan? Tetapi amal batin itu bisa beramal dengan masa lalu, bisa beramal dengan masa yang akan datang, bisa beramal dengan hari ini. Dengan masa lalu misalnya ridho. Ya Allah, bertahun-tahun aku sudah mengikat cinta, ternyata putus. Ridho dengan kenyataan di masa lalu itu justru mendapatkan limpahan pahala. Ya kan? Ridho. Kemudian kita tentang cita-cita, tekadnya aku jadi ini, tawakal kepada Allah. Ya, tawakal kepada Allah juga sudah punya nilai di hadapan Allah. Karena mempercayakan kehidupan kita, rencana kita, keadaan kita di masa depan kepada Allah. Kemudian kita bersyukur dengan hari ini juga mendapatkan pahala. Jadi orang yang amal hati ini bisa melintasi ruang dan waktu. Bisa beramal di sekarang, mungkin kita apa seperti pikiran kita ini. Pikiran kita ada di sini, ya, apa? Visi kita ada di sini, pikiran bisa kemana-mana. Bisa di Amerika, bisa di mana. Membayangkan di sini macam-macam pikiran. Melintasi ruang dan waktu, apalagi hati. Hah? Hati. Jadi orang dengan amal hati itu nilainya lebih besar. Lebih besar. Makanya, para arifillah itu mencapai makom-makom kewalian itu bukan karena amal zahirnya, tetapi karena amal batinnya. Dan kualitas seseorang menurut Syekh Agil Syiraj kemarin, kualitas seseorang itu terkait dengan amal batin ini. Itu kualitas seseorang. Karena yang menaudhurah, menjadi pandangan, pengawasan Tuhan itu adalah hati. Makanya nanti yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaumul la yanfa'u mali wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Karena semua nanti akan berhimpun dalam hati. Ya, berhimpun ke dalam hati. Kalau hati ini baik, maka baik semuanya. Kalau hati buruk, buruk semuanya. Misalnya gini ya, kita sedang dicubit. Dicubit, sakit ya. Sakit, rasanya kemana? Ke hati. Ya, sedang diputus, rasanya kemana? Ke hati. Ini manis sekali, lezat sekali. Rasanya kemana? Ke hati. Bahagia atau sedih. Ya kan? Di hati. Semuanya berhimpun kepada hati. Makanya kalau Cak Nyong bilang bahwa semuanya ini fakultas-fakultas. Ya, ini tangan, hidung, semua ini fakultas-fakultas. Kenyataan kehidupan kita ini fakultas, tetapi universitasnya ada di dalam hati. Universitasnya adalah hati. Kalau hati ini baik, baik semuanya. Kalau hati buruk, buruk semuanya. Dan semua kebaikan yang dilakukan di sini berhimpun ke hati lagi. Dari hati menuju hati. Makanya amal batin ini penting sekali. Amal batin ini penting sekali. Amal batin ini sekali lagi tumbuh dari kesadaran. Kesadaran siapa diri kita yang sejati ini. Siapa kita yang sejati ini. Ruh itu adalah kedalaman hati. Ruh itu kedalaman hati. Jadi kesadaran fisik itu adalah dikontrol oleh pikiran. Kesadaran batin dikontrol oleh hati. Dan kedalaman hati kol ada namanya fuad, fuadi itu cinta, ya cinta. Kedalaman lagi ada namanya luh, disebut alba. Itu juga hati sebenarnya. Jadi tingkatan hati itu ada kol, ada fuad, ada luh, ya ada luh. Gitu. Kalau kol itu ada damai, ada suasana damai di situ di kol. Kalau di fuad itu ada rasa cinta tanpa syarat tanpa batas, sehingga bahagianya tanpa syarat tanpa batas, ya. Kemudian di loop ini ada merasa ada, setiap saat merasa ada, selalu merasa ada, tidak pernah tidak ada, selalu ada, ya, selalu ada. Maka di sini hati ini penting sekali. Nah, ini kita pertama ya bicara tadi apa? Tafakur ya, tafakur, mencari kebenaran. Ya, kebenaran yang sejati adalah ruh ini apa? Ruh ini bukan kita pribadi ini. Ruh ini adalah universal. Aku sama dengan pepohonan, aku sama dengan binatang-binatang, aku sama dengan kucing-kucing. Itu karena dia berasal dari satu hidup, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku tidak boleh mencela siapapun. Mencela siapapun. Makanya maka bilang siapa namanya Tayyib Al-Bustami menyampaikan bahwa orang tidak disebut mulia selama dia masih merasa lebih tinggi daripada makhluk yang lain. Bukanlah dia orang mulia selama dia masih merasa lebih tinggi ketimbang makhluk yang lainnya. Makanya Habib Sumit pernah nyampaikan, ketika kau memandangi seseorang, pandanglah dia seperti hidir yang sedang menyamar. Ya, sedang menyamar. Karena hidir itu sering kali menyamar, menyamarkan dirinya itu, ya, dengan wajah-wajah yang tidak kita sukai. Teman saya pernah bercerita berjumpa dengan hidir seperti orang yang korengan. Ternyata dia hidir. Setelah ditanya kepada seorang wali, oh dia hidir. Karena nggak mungkin dia menyamar sebagai seorang syekh yang anu, pasti orang memuliakan. Menyamar dengan orang yang tidak disukai. Ya. Dulu seorang teman saya, dia diperintah oleh guru saya untuk ke Ampel beli buat tim syarat apa mungkin sebagai syarat untuk biar istrinya hamil gitu ya. Dia disuruh ke Ampel. Kenapa kok tidak disuruh di sana aja, dicari di Malang saja? Ternyata dia harus ke Ampel dan naik sepeda motor bersama istrinya dari Malang ke Ampel. Kemudian tiba-tiba masuk ke Ampel, di situ ada orang yang seperti ada apa agak apa nih, agak puntung ini. Ustaz. Iya, agak ustaz di sini minta anu minum kopi, belikan kopi saya. Belikan, tapi dia tidak memandangi orang itu karena jijik. Dia. Ternyata diberi minuman, anu. Ternyata tiba-tiba dia bilang, "Aku ini hidir." Dia bilang, "Aku hidir." Dia terperanjat dan kemudian dia air, diberi air, ini minum ya. Sebelum dia bilang hidir itu, ini minum nanti ya. Ya kalau sudah habis nanti diisi lagi dengan air, diminum lagi untuk kamu dan istri kamu. Insya Allah nanti bisa, insya Allah dengan izin Allah bisa hamil. Ternyata benar, berapa bulan hamil dia. Ya. Dari situ kesaksian-kesaksian seperti ini banyak. Orang itu ternyata berjumpa hadir bukan dengan wajah yang kita sukai, dengan wajah yang tidak kita sukai. Makanya kadang-kadang banyak kenikmatan itu dibungkus oleh sesuatu yang tidak kita sukai. Ya, banyak nikmat yang kita apa, banyak nikmat dibungkus oleh sesuatu yang tidak kita sukai. Karoha itu apa? Iroda itu berada di balik karoha. Bahwa keinginan, apa yang kita inginkan itu ada di balik sesuatu yang tidak kita inginkan. Syurga itu ada di balik sesuatu amal-amal yang banyak yang tidak kita sukai. Ya kan? Kalau katanya dulu itu kalau ada harta karun itu biasanya dikelilingi oleh naga. Ya, oleh naga, oleh ular. Itu kalau ada orang datang di situ bisa diterkam sama naga itu. Baik, makanya kalau bisa melampaui naga, dia bisa memperoleh harta karun itu. Ya. Di situlah. Makanya kita ini sekali lagi rendahkan diri kita. Karena itulah jiwa Rasulullah. Rasulullah itu jiwanya la haula wala quwwata illa billah. Saya kan pernah bercerita bahwa kalau malaikat itu tasbihnya Allah subhanallah. Kalau Adam itu alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Kalau Nuh itu la ilaha illallah. Kalau Nabi Ibrahim itu Allahu Akbar. Ya. Tetapi Rasulullah itu adalah la haula wala quwwata illa billah. Maka beliau ketika disodori, kamu jadi raja atau jadi hamba, dia memilih menjadi hamba. Sehingga di dalam surat Al-Isra gimana? 17 itu subhanallahi asra bi 'abdihi lailan min al-masjidil haram ila al-masjidil haram alladhi barakna haula. Beliau ini Isra Mi'raj itu dengan atribut kehambaan, bukan khalifah, bukan kekasih, bukan, dengan kehambaan. Apa itu? Dia itu rendah hati, rendah diri dan tawadhu. Ya. Maka kepada siapa saja tidak layak. Ya. Tidak layak kita ini merendahkan siapapun saja. Bahkan seorang guru ketika dia dicium tangannya, maka guru itu membayangkan dia sedang mencium kaki muridnya. Ya. Jadi dia membayangkan kesadaran, yang penting kan kesadaran. Kan ada orang mencium tapi sebenarnya enggak, dia kesadarannya tidak mencium, ya kan? Karena bergantung kesadaran. Tapi ketika seorang murid itu mencium tangan gurunya, sesungguhnya guru itu sedang ada dalam penghayatan kesadarannya, saya sedang mencium kaki muridku. Kenapa? Dia bahwa bahwa kata guru saya, dicium tangan itu bukan tanda kemuliaan. Bahwa ketinggian seorang ulama itu adalah ketika adanya cacian. Ketinggian seorang ulama itu muncul ketika banyaknya cacian memanah dia. Itulah sesungguhnya kemuliaan seorang ulama. Tak ada ulama kok apa namanya aman-aman saja, gak pernah dicaci, itu namanya bukan bukan belum mendapatkan ketinggian. Karena cacian itu yang meninggikan. Kalau kita ini kekurangan harta itu masih biasa. Ya, seperti Rasulullah itu harta biasa. Hah? Yang luar biasa ketika orang mulia itu mendapatkan kata-kata kotor dari orang. Jadi tidak ada kondisi yang paling berkesan dan paling memilukan dan paling menyedihkan bagi Rasulullah kecuali pada saat beliau berada di Bani Thalib. Itulah kondisi yang paling menyedihkan bagi Rasulullah. Bagaimana orang mulia yang dididik oleh orang mulia, dikelilingi oleh orang-orang mulia, dididik dengan penuh kasih sayang, lalu kemudian tiba-tiba di sana dia dilempari dengan batu. Kemudian dikata-kata kotor oleh anak-anak kecil, sepertinya beliau dikejar-kejar oleh anak-anak kecil, ya, dipermainkan oleh anak kecil di situ. Itu adalah kondisi yang paling menyedihkan bagi Rasulullah. Jadi orang besar itu tidak sakit karena dia dipukul, tidak, tetapi banyak orang besar itu sakit ketika dia dicaci maki oleh orang. Kata-kata, makanya kata-kata itu sungguh sangat berbahaya. Makanya kita ini sekali lagi kita ini tawadhu, rendah diri, rendah hati kepada sesama manusia, ya. Karena kita tidak pernah mengerti, ya, tidak pernah mengerti akhir dari setiap makhluk itu. Akhir setiap manusia. Kesimpulan kita semua kita tidak pernah mengerti. Kesimpulan saya ini seperti apa? Kita tidak pernah mengerti. Kita tidak pernah bisa menyingkap rahasia akhir kehidupan kita masing-masing. Maka karena kita tidak tahu, lebih baik kita ini husnudzon kepada sesama manusia dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya katanya Imam Syafi'i, untuk engkau mendapatkan husnul khotimah, maka kamu harus berprasangka baik kepada sesama manusia. Maka insya Allah engkau akan mencapai husnul khotimah. Mungkin ya yang bisa saya sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Nanti ke kajian-kajian yang akan datang kita masuk ke cinta. Ini ya, tadi kan kebenaran ya, kemudian cinta, nanti masuk ke kebahagiaan. Nanti kita akan masuk lagi yang lain, bagaimana kita memulai ini semua. Jadi apa namanya, mutu qabla an tamutu, matilah sebelum mati. Bagaimana rukun kematian itu, kita akan bahas satu-satu. Dan saya nanti merapatkan dengan teman-teman. Rencana saya kajian kita ini ada dua kajian, satu minggu di sini.